Ya, salam semua, puji nama Tuhan, Bu Linda lagunya. Sorry. Aku gak kuat. Ya, tema yang saya akan bawakan siang ini memang tentang ucapan syukur. Dan aku nyebutin tadi, saya kuat. Ya, salam semua. Ya, nggak tahu nggak janjian ya Bu Linda. Ya, tema saya hari ini, saya dari kemarin dapat lagu di seperti di hati ditaruh ucapan syukur, mengucap syukur selalu dan rendah hati itu ya untuk mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan ya dan rendah hati kita. Jadi ya diingatkan atau di hati kuat sekali ya tentang ucapan syukur ya. Jadi tahun ini lagu pujian yang boleh kedua kali pujian mau selalu bersyukur naikkan syukurku kepadamu ya mas banget gitu masih itu Roh Kudus luar biasa. Jadi seperti kesaksian saya tadi cerita apa saya mau share, saya bersyukur dari segala galanya ya, maksudnya ya bersyukur bisa jadi berkat untuk orang lain, maksudnya bisa jadi alatnya Tuhan atau ya bersyukur. Saat ini memang seperti diingatkan gitu apa namanya kita diingatkan untuk selalu bersyukur every single thing little thing every little things dan itu yang bisa kita utarakan kepada Tuhan ya melalui lidah bibir ucapan kita. Jadi memang mungkin ucapan syukur atau mengucap syukur ya dari bangun pagi keseharian kita bisa bertemu dengan kita masih diberikan nafas masih diberi kesehatan kita masih bisa membantu orang dengan tenaga pikiran atau dengan kita masih bisa melayani orang kita masih diberi kesempatan untuk memberitakan Injil pun ya kita bersyukur segala sesuatunya. Saya ya teringat untuk bersyukur apapun keadaannya, kondisinya apapun. Apapun kondisinya, kita tetap bentuk rendah hati kita tuh ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi, kita sama-sama baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, saya bacakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ucapan syukur itu adalah salah satu kehendak Allah dalam Kristus loh. Kita ini kan hidup berjalan bersama Kristus, Kristus dalam kita dalam Kristus. Saat mungkin lupa ya, nggak gampang memang mengucap syukur itu di tengah kondisi seperti ini ya kita dengar di Jakarta ya banyak yang pergi ke saya keluarga juga besar banyak yang meninggal. Saya kemarin sempat beberapa minggu lalu saya sempat mimpi oh, si mama sedih banget ya kan ada apa nih saya tunggu, pokoknya nungguin sesuatu. Terus saya tunggu aja apa itu. Katanya sedih, katanya sepupunya dia meninggal. Sekarang kemarin saya dapat kabar anaknya dari om saya itu, yang om saya meninggal, sepupunya itu om saya meninggal. Kemarin jam 3 sore dengar kabar lagi anaknya, ya karena om saya meninggal, dia down. Sedang hamil 7 bulan, positif COVID jadinya karena down, ya. Bayinya harus dikeluarkan, ya. Istrinya telepon mama, video call, sampai nangis-nangis, ya. Wah, itu berat banget. Makanya, Tuhan, ini gimana mau bersyukur seperti ini, ya. Maksudnya, inilah kelihatan ya hubungan kita sama Tuhan. Saya bisa saya bersyukur, tuh. Eva itu keluarga kaya. Kekayaan mereka tuh baru angkuhnya luar biasa dulu. Saya bersyukur juga Mama sendiri punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sekarang tuh satu-satunya. Jadi bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus, ya. Ih, benar deh. Ih, apa benar kalau nggak ada Tuhan Yesus tuh, ya kita minta doain kemarin. Nah, saya cuma merenung. Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Ya, dunia ini nggak ada yang bisa dipegang, sekaya-kaya apapun. Tadi pas sempat bingung, ini benar-benar om saya ini keluarga kaya, ya. Maksudnya banyak tanahnya, tapi apa yang dinikmatin, saudara, bahwa tante saya di kursi roda, yang tadinya kita pikir dia nggak kena COVID, bisa meninggal duluan. Nggak tahunya suaminya yang sehat bugar, om saya, menunggu anak bayi, cucu laki-laki, nggak tahunya dia dipanggil Tuhan duluan, padahal satu bulan lagi melahirkan, ya kan? Sekarang sepupu saya yang di rumah sakit COVID, bayinya sesar harus dikeluarkan, kan? Karena saya merenungkan, ya, kekayaan nggak bisa membeli segalanya, apalagi masa-masa seperti ini. Tuhan nyatakan dirinya tuh berkuasa atas segalanya. Ya, apa yang bisa nelfon mama, kita doain lah, ya, doain, telepon, video call, doakan, ya. Bagus ya, masa benar kita, tugas kita hanya mengabarkan Injil, yang memberitakan Yesus itu. Itu saya bersyukur, ya, ada kesempatan bertahun-tahun, ya, keampuan hati, kekerasan hati itu, ya, kita itu ikut Tuhan Yesus, benar-benar rendah hati, maksudnya ya benar-benar teladan Tuhan Yesus tuh. Jadi ucapan syukur itu juga bentuk korban, ya, bentuk pengorbanan kita gitu, ucapan syukur kita tuh. Jadi ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Memang benar kita diciptakan untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Memang betul kita menjadi partnernya Allah. Tapi ada satu yang tugas lidah, ya, ataupun di hati. Itu cuma dua kata, ya, tapi itu meaningfulnya tuh sangat tuh, kita ngucap syukur tuh berapa detik sih, saudara, dalam hati nih, atau nggak dalam lidah kita nih yang kita pakai nih. Itu cuma sepersekian detik, tapi itu kuasanya luar biasa loh, benar loh. Dengan mengucap syukur, hati kita tuh benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan tuh, benar-benar segala sesuatunya tuh seizin Tuhan, ya. Segala sesuatunya tuh yang Tuhan Yesus nyatakan untuk kemuliaannya, untuk kebaikan, untuk semua pastinya. Untuk kebaikan, karena jalan Tuhan tuh jalan yang selalu yang terbaik. Dan memang pada kondisi saat-saat seperti itu, coba pikirkan orang yang di luar Tuhan, ya. Itu pasti nggak gampang untuk mengucap syukur. Nggak mudah untuk mengucap syukur, apalagi dalam kedukaan. Duka, ya, ekspektasi manusia yang saat ini, oh mau misalnya ya kita punya angan-angan atau cita-cita atau rencana-rencana ya kan, yang kita bawa planning tapi di luar Tuhan, terus tiba-tiba nggak jadi, itu pasti nggak gampang untuk mengucap syukur ya kan. Karena kalau yang di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kita yang berakar nih, saya berbulan-bulan kita bicara soal kendang hati, kita tuh able, lidah kita tuh dimampukan untuk mengucap syukur. Karena benar-benar ya, kita di makanan rohani kita tuh soal kerendahan hati, soal penyerahan, berserah total. Tiap hari kita, tiap Jumat ya kita dengar, saya dengar terus tuh seperti itu. Jadi saya bawakan hari ini tentang ucapan syukur, kemampuan kita mengucap syukur melalui kerendahan hati, mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan apapun keadaannya. Maka kalau kita renungan pada saat begini, kapan sih kita bisa mengucap syukur ya kan? Dalam satu ditegaskan lagi juga dalam Efesus 5 ayat 20 ya kan, di firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada, ditujukannya kepada Allah dan Bapa kita. Luar biasa, ini satu kalimat yang benar-benar, apa ya, benar-benar di luar Tuhan tuh kita nggak bisa. Nggak gampang untuk mengucap syukur. Itu benar-benar ketulusan hati dan benar-benar dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Karena dalam mengucap syukur, saudara, itu kita tuh benar-benar menyerahkan segala sesuatunya. Segala sesuatunya, termasuk masalah, planning, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita percaya itu semua kendali Tuhan. Itu orang beriman ya, kita ya, dalam pengharapan Tuhan juga ya kan. Dan untuk dalam ucapan syukur, kita tuh bisa berserah sepenuhnya. Ya, kita bisa berserah sepenuhnya. Dengan ucapan syukur, kita menyatakan ya, bentuk kita atau apa ya, proses kita dalam Tuhan tuh, proses-proses kehidupan kita ya. Contohnya saya bekerja ini, kemarin sharing, awalnya nggak suka sama kerjanya, tapi lama-lama kelihatan kok, namanya sejahtera, sukacita, kok enjoy, terus bisa jadi berkat, kok senang gitu. Itu tuh apa ya, proses atas apa kehendak Tuhan dalam hidup kita tuh, kita bisa bersyukur gitu. Dan dalam bersyukur tuh kita bisa membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita ya, kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan dalam bersyukur pun kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam karakter hidup kita. Ya, karakter hidup kita tuh bersyukur. Karakter yang bagaimana? Ya kan? Saya punya contoh apa ya? Kita orang kerja pasti punya hal yang selalu ada yang tidak enak didengar, ya. Tapi kita bisa nggak mampu mengucap syukur atas hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, ya kan? Itu kan membentuk karakter kita lagi, ya kan? Mengubah hidup kita lagi, pribadi kita lagi lebih strong. Begitu pentingnya mengucap syukur, saudara. Maksudnya benar-benar butuh hati yang besar untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi itu membutuhkan hati yang besar seluas samudra. Makanya kerendahan hati itu benar-benar dibutuhkan, ya inilah kemampuan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam mengucap syukur pun, kita meninggalkan segala keinginan pribadi yang tadi saya katakan, rencana-rencana atau keinginan-keinginan daging kita atau apapun yang kita ingini gitu ya. Dan kita benar-benar sepenuhnya tuh hanya relationship kita kepada Tuhan ya, dengan hati yang tulus, yang murni, yang benar-benar Tuhan ajalah. Ya, Tuhan Yesus sajalah yang menjadi segala sesuatunya, pengharapan, apapun, perlindungan, penyertaan, apapun itu ya. Dalam mengucap syukur tuh kita tuh meninggalkan segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi di situ tidak ada kekhawatiran, tidak ada tidak ada apa namanya ketakutan, tidak ada ketakutan di situ. Itu saya rasakan banget benar-benar di situ, dan Tuhan yang membuktikan melalui waktu, ya, melalui waktu. Waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Dan dalam bersyukur pun kita bisa menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini, ya, menghargai, ya, kita bisa menghargai. Dari situ akan menimbulkan kepercayaan, itulah kita mengelola kepercayaan yang dipercayakan hal yang kecil kita hargain, dipercayakan hal yang besar kita hargain. Itu dalam suatu hati kita meresponi dengan ucapan syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Lalu dengan ucapan syukur percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Dan ada banyak hal-hal yang bisa diperoleh di balik sebuah ucapan syukur. Jadi kita juga menjalaninya, saya contohnya ya kerjaan ini. Ini pasti ada sesuatu maksud Tuhan di depan sana. Pasti ada sesuatu. Maka kita juga bisa enjoy bekerja. Saya bisa nyatakan tadi kesaksian, bisa menikmati kerjaan. Rupanya itu, saudara, ya. Kita kerja tuh saya kerja tuh enggak se hektik atau se dibawa enggak ketidak enjoyan, maksudnya tuh dongkol atau apa, enggak ada gitu. Dengan bahasa dunianya ya positive thinking, tapi kita dalam Tuhan benar-benar punya relationship yang benar-benar ini ada maksud Tuhan pasti di balik sana. Maka kita mengucap syukur, bekerja juga jadi bekerja dengan maksimal, ya, lebih bekerja keras, tapi kita nggak dibawa kutuk kerja keras, tapi kita bekerja keras karena Tuhan yang memberi kita mampu berjalan maju bersama Tuhan. Tuhan nyatakan berkat-berkatnya, Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, terutama saya pribadi, saudara, yang benar-benar hal-hal yang impossible, tapi benar-benar Tuhan benar-benar banyak bukakan gitu dalam hidup saya. Dan sebenarnya kita langsung aja ke berkat apa sih sebenarnya dalam ucapan syukur atau mengucap syukur kepada Tuhan. Apa sih ada kuasa yang besar, ada power yang besar yang benar-benar kalau kita perhatikan ya dalam Tuhan Yesus melayani pelayanan. Kalau kita ingat dua kisah dalam Tuhan Yesus melayani, bahwa memberikan makanan 5.000 orang yang kita sudah pernah bahas dulu, itu Tuhan mengangkat roti dan mengucap syukur. Itu ada terjadi mujizat yang luar biasa, ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam memberkati orang banyak, ya, memberi makanan segitu banyak cuma dengan 7 roti 2 ikan. Kita ingat Tuhan mengangkat dengan mengucap syukur. Lalu hal yang paling berat tuh kebangkitan Lazarus, kalau kita ingat ya dalam firman Tuhan, kita lihat Tuhan Yesus bagaimana berdoa pada saat memindahkan tutup kuburnya ya Lazarus. Tuhan tuh benar-benar mengucap syukur kepada Bapa atas apa yang sudah dilakukan. Jadi diawali dengan doa yang benar-benar mengucap syukur. Jadi di sini saya cuma sharingkan hal mengucap syukur ini, saudara, karena berkatnya tuh luar biasa. Artinya apa? Benar-benar kita hanya memiliki, tidak ada ekspektasi, ya, seperti saya bilang, kerendahan hati itu benar-benar kita nggak punya reputasi sama sekali. Nggak punya reputasi sama sekali, benar-benar di bawah rendah serendah-rendahnya kita. Tapi di situ ya, apa yang kerendahan hati dalam Tuhan tuh benar-benar kasih karunia Tuhan tuh benar-benar berkatnya yang kita tahu ya, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan selalu sediakan dalam hidup kita. Ya kan? Terus, kalau kita benar-benar ya merendahkan hati, kita benar-benar penuh, hidup kita penuh dengan ucapan syukur, itu tuh mari kita baca Mazmur 23 ayat 6. Ini saya tersentuh dengan ini, kita merendahkan hati kita, kita penuh hidup kita dengan ucapan syukur, penuh hati kita dengan ucapan syukur, lidah bibir kita penuh ucapan syukur, itu kita bisa mampu memuji Tuhan. Karena di sini benar-benar Tuhan nyatakan tuh hanya Tuhanlah yang benar-benar berdaulat atas hidup kita. Dunia ini benar-benar hanya nggak punya Tuhan Yesus, benar-benar binasa. Dan keselamatan itu benar-benar hanya dalam tangan Tuhan. Ya. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 6. Pemazmur, ya, kita tahu Daud adalah orang yang benar-benar di tengah tekanan, tapi Daud itu memiliki ayat-ayat yang benar-benar yang dinyatakan ucapan syukur berkali-kali ucapan syukur ya, yang Daud, Raja Daud bisa nyatakan kepada Tuhan, walaupun di tengah kondisi yang terhimpit. Tapi ini kita baca dari Mazmur Mazmur 23:6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di rumah di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi benar-benar kita hanya bisa ya stay at home. Ya, itu benar saat-saat ini. Tapi bayangin ya, hidup apa? Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hanya dalam rumah Tuhan, Saudara. Benar-benar Tuhan, Raja Daud nyatakan berdiam dalam rumah Tuhan. Dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Ini memang saya rasakan betul kalau memang kita benar-benar hidup dalam ucapan syukur, kita ikhlas, ya, tulus dalam segala apapun, Saudara. Itu benar-benar kebajikan dan kemurahan Tuhan tuh belaka yang mengikuti kita. Kasih karunia Tuhan tuh kita sadar betul kalau semuanya tuh hanya dari Tuhan. Hanya saya ngerasain tadi ya, saya mau cerita soal apapun barang di rumah tuh ya bersyukur ya, karena itu semua pemberian dari gereja, tapi itu kan hanya titipan ya, tapi orang lain bisa jadi berkat. Itu saya benar-benar bersyukur. Saya melihat benar-benar Tuhan nyatakan jalannya Tuhan, waktunya Tuhan tuh seperti itu. Walaupun saya dulu berpikir saya pribadi berpikir saya mau pulang ya kan, tapi ya, inilah jalannya Tuhan yang memang benar-benar Tuhan mau nyatakan gitu ya. Sebenarnya saya bersyukurlah dalam kerendahan atau tahun kerendahan hati ini kita ya dipakai lagi lebih jadi alatnya Tuhan ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ya berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita yang kita boleh ngerasakin itu dalam sukacita, dalam kerendahan hati, dan kita dimampukan untuk mengucap syukur selalu, lebih-lebih di masa seperti ini. Jadi pesan singkat aja ya, mari kita selalu mengucap syukur, karena benar-benar hanya dengan mengucap syukur itu saya rasakan ya, walaupun kayak di kantor kemarin wah, kita tuh harus bersyukur every single little thing ya. Kita masih bisa minum, saya bersyukur masih bisa olahraga. Kita masih bisa menggerakkan tubuh tuh bersyukur loh, Saudara. Kita masih bisa olahraga tuh kayaknya jantung bisa ngepam gitu ya. Itu thank God. Itu ada kehidupan, ada detak jantung, ada oksigen mengalir ke seluruh tubuh tuh bersyukur tuh. Aduh, saya benar-benar dari 3 hari yang lalu di benak tuh sampaikan ucapan syukur kita tuh, saya bilang mama bergerak, ma. Bergerak, tubuh kita tuh diciptakan untuk bergerak, bersyukur kita masih bisa bergerak, bersyukur kita masih bisa berbicara, masih bisa melayani, masih bisa minimal kita ya ayat Tuhan mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang lain, kita kasih diri kita sendiri dengan kita ya bersyukur kita masih bisa olahraga, bersyukur saya nggak tahu dilihatkan teman-teman ya, apa kawan baru gym builder, olahragawan semua ya kan. Tapi memang benar ya, tubuh yang kuat di balik tubuh yang kuat ada jiwa yang kuat, di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Itu benar loh, Saudara. Kita bisa ngerasain, karena itu nggak bisa pakai kata-kata. Itu hanya bisa dirasakan ya kan. Kayak saya berenang, paru-paru kebuka, itu memang itu single simple thing ya. Itu kan tuh ciptaan Tuhan ya dalam tubuh kita, tapi itu simple thing yang coba deh kita keringetan ya, apa namanya? Saya ngerasain keringetan, itu kayaknya napas juga, itu ngeliat orang pada nyari oksigen gitu ya, saya bilang mama bergerak naik turun tangga, pam jantung, karena jantung memang harus dipompa, harus bergerak, kita tuh bersyukur bisa bergerak, bersyukur kita masih bisa dikasih nafas, bersyukur kita masih bisa ada waktu, itu untuk menghargai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, karena itu tanggung jawab kita ya, kepada tubuh kita, terus kepada orang, dari situ juga kita bisa bekerja, sehat, bisa ini, saya di situ saya bisa thank God gitu. Kita bisa lari, bisa segar bugar, bisa keringetan, bisa proses pengeluaran cairan. Benar-benar saya diperhadapkan dengan apa namanya orang-orang yang sakit, yang ini, tapi kita dikasih kesehatan tuh bersyukur, saudara. Saya cuma dikasih pesan apa di benak saya mau sharingkan, kita bersyukur ya, kita masih bergerak ya. Saya bersyukur kemarin Pastor Beng ya Cili dia untuk bilang anak-anak muda, saya bersyukur tuh di situ ya, gerakin lagi, karena saya lihat masa-masa ini memang kayaknya yang generasi di atas kita nih yang alami natural ya, apa eliminasi, seperti kayak orang pergi satu-satu, om saya aja udah berapa, oma saya udah berapa yang pergi ya, benar-benar anak muda sekarang yang benar-benar kalau bukan generasi penerus ya siapa lagi ya. Saya bersyukur ya, Tuhan gerakan ya, saya coba nanti gerakan anak muda agar bisa berkumpul bersama, karena memang ya ya hanya itu, bergerak, melayani Tuhan, maju dalam Tuhan, hanya dengan ucapan syukur. Kalau enggak, ya kita enggak bisa bekerja keras seperti Paulus ya. Dia enggak tahunya bisa lebih bekerja keras lebih dari orang lain, tapi bukan bekerja keras dalam artian apa, tapi kita melangkah, bekerja, bergerak itu karena anugerah Tuhan. Kita melakukan movement yang luar biasa itu karena anugerah Tuhan. Kita bangkit itu karena anugerah Tuhan. Itu yang saya dibenak seminggu ini, yang benar-benar mengucap syukur. Makanya ujian tadi benar-benar luar biasa. Ya, merespon ucapan syukur itu bukan dari hati, bukan dari bibir saja, tapi itu dibutuhkan untuk menetralisir hati kita dari kekhawatiran dan dari kepahitan ya. Saya dimaki-maki orang. Caranya gimana biar kita enggak ini kepahitan, ya kan? Bersyukur. Bersyukur. Cuma bisa bersyukur untuk menetralisir semuanya itu, kalau mungkin diibaratkan seperti apa ya, seperti dinetralisir kayak sabun lah, dicuci ya. Bersyukur kita diperlakukan tidak adil, nyatakan ucapan syukur kita, nyatakan ucapan syukur, doa dan dengan ucapan syukur ya, agar tidak ada kekhawatiran, tidak ada kepahitan hati kita nih ya. Saya bicara seperti ini ya, bukan karena usaha gagal kita ya, tapi kita bergerak, gimana kita bergerak, berdoa ora et labora, berdoa dan berusaha, tapi usaha kita di bawah kasih karunia Tuhan. Kita berusaha di bawah pemahaman bahwa segala-galanya dari Tuhan. Kita bergerak semua titipan Tuhan. Ya. Termasuk kita merawat tubuh kita, karena memang itu titipan Tuhan. Karena memang itu ada sinkronasi yang luar biasa di balik tubuh. Saya benar loh, saya nggak kayak nggak olahraga gitu ya. Beda, ya. Nafas tuh beda, makanya nggak tahu ya, di pandemik ini benar-benar yang diserang paru-paru. Ya, yang diserang paru-paru. Kayak dikasih pesan kayak seperti apa ini ya Tuhan ya. Maksudnya ucapan syukur. Dulu saya mau ngomong olahraga tuh kayaknya terkesan usaha kita gitu loh. Kita olahraga tuh kayaknya usaha kita buat apa gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini yang kayak kekurangan oksigen gitu ya. Saya diingatkan lagi bahwa benar-benar kita tuh tubuh kita diciptakan bergerak. Apa kita menghirup O2, oksigen tuh bisa sampai ke diafragma, itu ada caranya. Kita cari tahu aja tuh kita bisa mengucap syukur gitu. Jadi benar-benar nggak tahu, kita kembali dengan hal-hal yang simpel lah dalam terutama meresponi tubuh kita. Dari situ kita bisa bergerak untuk orang lain, kita bisa bergerak dalam bekerja, kita bisa ya kan, orang sakit kan nggak bisa bekerja maksimal ya kan, kurang tidur juga kan orang nggak bisa bekerja maksimal, entar sakit kepala di belakang. Itu yang saya alami, benar-benar saya di flashback mengingat ya Tuhan Yesus itu baik luar biasa ya. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena pemahaman kita, tapi karena kita benar-benar makhluk Tuhan yang Tuhan ciptakan segambar dan serupanya, untuk kita selalu ada dalam posisi yang benar-benar bersyukur. Tahun ini tahun kerendahan hati, kita di nyatakan bahwa kita manusia ini benar-benar hanya semuanya hidup anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Makanya itu yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus, itu yang Allah kehendaki di dalam Tuhan Yesus, untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya kita semua, dengan melalui ucapan syukur, ya kita dimampukan mengucap syukur karena kita benar-benar menyadari bahwa segala sesuatunya dari Tuhan. Kita mengucap syukur atas karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu aja. Saya bersyukur untuk semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya mau satu artikel. Pohon itu makin tinggi, ya, makin kuat. Bukan karena kita ngeliat ketinggiannya, tapi ngeliat akarnya yang di bawah. Dia makin karena dia makin ke bawah, makin ke bawah, pohon itu bisa bertumbuh makin kuat. Semua mata air di dunia akan larinya ke laut. Kenapa? Karena laut adalah dasar paling rendah di muka bumi. Jadi kerendahan hati benar-benar itu hanya tuh kekuatan tangan perkasa Tuhan yang bisa membuktikan apa ya berkat-berkat dan kuasanya, ya. Dan kita bisa mengucap syukur untuk hal itu. Karena apa yang kita tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang semua Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali ke Bu Linda. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk nah, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ronald, dan sekarang ini serahkan kepada pastor. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang telah Kau bagikan. Tuhan, ajak kami untuk saling berlomba untuk menjaga kerendahan hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan pada waktunya juga Kau yang akan membuat indah pada waktunya. Bapa, firman yang telah dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan kembali tertanam di dalam tubuh hati kami yang dalam, dan ketika kami disinari oleh sinar kemuliaan Allah Bapa di surga, penyertaan Roh Kudus akan menyebabkan kami boleh berbuah roh. Dan ketika pada waktunya buah roh itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan.